Badai Tuhan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra. Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Selamanya sampai kita tua, sampai jadi debu, ku di liang yang satu, ku di sebelahmu. Badai Tuhan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra. Tiap taufan menyerang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Selamanya sampai kita tua, sampai jadi debu, ku di liang yang satu, ku di sebelahmu. Sampai kita tua, sampai jadi debu, ku di liang yang satu, ku di sebelah.